Qala al-Mufannifu rahimahullah. Wala yajuzu niyabatul larfi wal masdari illa bisalasati syurut. Tidak boleh mengganti dharaf dan masdar kecuali dengan tiga syarat. Maksudnya dharaf dan masdar tidak boleh mengganti posisi maf'ulun bih ketika tidak ada kecuali dengan tiga syarat. Jadi enggak begitu saja mutlakan begitu saja dharaf bisa mengganti wajar majrur apa namanya masdar bisa mengganti, enggak begitu saja, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ahaduha, salah satu di antaranya, ayyakuna mukhassan. Hendaknya berfaedah khusus. Ditulis mana khusus wa makna kaunihi mukhtassan ay muqayyadan ala makna amilihi bitahdid wal adad. Misal qaulika duriba darban, aw bil idafa ka qaulika duriba darbul amir, duriba darbul amir, aw bi al ahdiya sira as-sayru aw bi wasfin nahu qawlihi ta'ala wa idha nufikha fis-sur nafkhatun wahida. Baik, Bewan. Coba perlu diperhatikan di sini. Ini diambil dari guru saya. Terus kitab ini, omongan guru ini enggak ada taliknya, enggak ada marasiknya. Tapi ini ada di, apa ya, Bewan, talik al-Allah, masalik. Baik, mana guru saya pernah dalam nahu ini hampir rata-rata enggak disebutkan rojik. Lan diktir enggak ada, antum dititikan. Marajinya ndelok dhewe. Nah, memang. Iya, saya insyaallah. Baik. Tapi nahu gampang. Lain daripada fok. Nahu itu gampang buku mai buku delok dhewe. Gampang enggak sulit. Baik, berarti kan maknanya mukhtasan, makna ay muqayyad, terikat ala makna amilihi, atas makna amilnya, terikat dengan tahdid, suatu apa, hadid, suatu tahdid, pembatas, atau bilangan, pembatas, atau bilangan. Arti ini muktasiku enggak umum gitu loh, Pak. Ya, dibatasi. Bentuk pembatasan itu terhadap makna amilnya. Baik dengan pembatas atau sifat. Pembatasnya ada berapa ini? Baik. Contohnya duriba darbani. Nah, ini dibatasi dengan apa? Ada bilangan kan? Darbani. Dipukul dua kali pukulan. Maka ini enggak apa-apa. Duriba darban. Maka darban muqayyad, mengkait, membatasi makna amilnya bahwa duriba dengan dua kali pukulan. Baik, Bawan. Atau dengan idhofa duriba dharbul amir, dipukul ya pukulannya amir. Huna kalau duriba kan umum, muqayyad bi dharbil amir, dengan pukulannya siapa? Seorang amir. Idan makna duriba terikat dengan idhofa, terikat dengan idhofa. Kemudian al-Islam al-Ahdiyah Sira as-Sairu al-Maksud al-Una al-Mahuda. Contohnya kalau kita di kalangan kita, kalau dibilang as-Sair, contohnya Imam Syafi'i Sira as-Sairu. Kalau enggak alif lam ini al-Ahdiyah, saya mubham, saya global kan, enggak muqayyad. Tapi kita maksudkan alif lamuna, alif lam al-Mahuda, al-Maluma, al-Marufa, as-Sair, al-Maksud adalah Imam Syafi'i. Jelas? Ngerti? Tapi kalau sekedar Siro as-Sair karena mujmal begitu saja, tanpa siapakah as-Sair ini, siapakah dia, tanpa diketahui, maka itu enggak boleh. Harus al-Mahud muqayyad. Makna syair ini, semakna syair ini harus terikat. Syairnya siapa kalau begitu? Baru dikatakan al-Mahuda wa Imam Syafi'i, maka ada masalah. Aw bi wasfid fa idza nufikha fi sur nafkhatun wahida. Mausuf fi abwan fi wahida nafkhatun wahida. Apabila ditiup trompet sang sanggala, maka dengan tiupan wahidah, sekali tiupan, maka huna muqayyad dengan adat, yaitu dengan sifat nafkhatun wa wahidah. Hadza maksud ayyakuna mukhtasan. Jadi maksudnya ya khair barakallahu fik, dharafnya tidak boleh global, tidak boleh masih global, masih umum. Dan masdarnya tidak boleh juga masih umum, harus mukhtas, harus maknanya khusus, harus terikat mana amilnya, baik ikatan itu berbentuk bilangan atau berbentuk apa? Idhofah, atau berbentuk dengan sifat, atau berbentuk dengan alif lam al-ahdiyah. Salah ya juz, duriba lurbun, dipukul pukulan. Ada am ismana lurbun, pukulan siapa, berapa kali pukulan, mubham huna. Lajus duriba darbun, lajus ada. Dimana diwujud ismana darbun huna, ismana darbun huna. Masih global dia, masih mubham, enggak khusus mananya, enggak muqayyad mananya. Ngerti gak ya kawan? Paham mananya insyaallah. Wala sima zamanun, sima zaman, zaman apa? Kalau zamanun qalil kana masalah. Kalau sima zamanun, zamanuna global, global dia, global. Jelas lewat. Wala tukifa makan, ismana makan, saya global. Kenapa ini enggak boleh? Li adami ikhtisasiha, karena tidak memiliki makna khusus. Karena tidak memiliki makna khusus. Jelas kira-kira? Karena enggak memiliki makna khusus. Dengan contoh ini keterangannya jelas insyaallah. Hisam? Jelas. Talha jelas. Baik. Fa in kunta duriba darbun shadidun. Maka huna makna darbun apa? Mukhtasan disifat kan? Ana sifat shadidun. Ini jelas dipukul dengan pukulan yang keras. Duriba darbun shadidun, duriba darbun shadiduna menjadi jelas maknanya, menjadi jelas maknanya. Keras insyaallah. Jelas? Nah, ya kan. Seterusnya wasima zamanun tawil. Zamanun tawil jelas. Zaman tawil, mukhtas bitawil. Waktu kifa makanun hasanun jaza ini boleh. Limana boleh? Lihusus liqtisad. Karena terhasilkan pengkhususan bil wasfi dengan sifat. Idzan Ibnu Syar di sini hanya menyebutkan satu saja, satu saja, padahal ada bilangan, ada lagi apa? Idzafah dan ada lagi apa ya kawan? Alif lam al-ahdiyah. Mafhum insyaallah ya kawan. Jelas? Naam. Atsani ayyakuna mutasarrifan. Baik, makna mutasarrifan ditulis ayyistakmalu dzarfan taratan wa ghayra dzarfin taratan ukhra. Istakmal dzarfan taratan wa ghayra dzarfin taratan ukhra faharaja فخرج فخرج نحو فخرج ساتو إذا وإن دا وثم وقدت وسحر سحر سحر سنحر. Ini ada di Ta'liq Mufsidin ala Qatarnada dan ada di Kawakib. Halaman ni gampang deh ani. Kita kecil palingnya kan, kecil paling sam detik semari palingnya Mas Safi yo. Ada deh ani Mas Safi ya kan. Nah, syarat yang kedua ayakuna mutasarrif. Zaraf dan masdar ini harus mutasarrif. Ismana mutasarrif? Mutasarrif itu bisa dipakai untuk masdar, bisa dipakai untuk dzaraf, bisa dipakai untuk yang lain. Dia slow, enggak terikat. Ngerti? Bisa untuk kemana-mana dia. Oke. Mau dzaraf, oke. Mau enggak dzaraf, oke. Pokoknya enggak selalu dzaraf, ngerti? Dan enggak selalu masdar dia. Dia punya sana sini oke kan. Sana sini oke. Hasan mana mutasarrif. Nah. Maka keluar dengan kata-kata ida. Kalau ida itu apa? Senantiasa lorfiyah. Ida senantiasa lorfiyah. Seperti kotu senantiasa lorfiyah. Sahar senantiasa lorfiyah. Dan semisalnya ya. Ini keluar enggak masuk jalur. Dimana? Karena senantiasa dia Tuhan. Seperti subhanallah. Subhanallah Yohan. Apa subhanallah ini Arabnya? Maful mutlak. Senantiasa dia masdar. Maful mutlak rajis. Itu enggak boleh senantiasa masdar. Pokoknya inti ini ya, untuk menggantikan posisi maful baiki. Pokoknya slow. Enggak mengharuskan apa? Darah. Enggak mengharuskan masdar bisa kemana-mana dia. Sudah jelas. Lamulaziman maksud mutasarrifan. Maksud mutasarrifan lamulaziman linasfi. Tidak senantiasa nasab. Lamulaziman linasfi. Tidak senantiasa nasab al-larfiyah sebagai zarfiyah awil masdariyah. Hada wa makna mutasarrif. Tidak senantiasa nasab sebagai laraf dan juga tidak senantiasa nasab sebagai masdar. Falayadus subhanallah. Diwaca subhanu ikhwan. Artinya kan subhanallah kan? Ayo, Pak. Bidzammi. Kenapa dibaca subhanallah ala ayyakun naiban? Dia menjadi naibul fa'il manaba fa'ili fi wan manaba fa'ili fi'lihil muqaddari, mengganti kedudukan fa'il yang fi'ilnya itu muqaddar. Mengganti kedudukan fa'il di fi'ili muqaddar, ditakdirkan muqaddar. Berarti takdiri ala anna takdirahu yusabbahu subhanallah. Jadi dia baca subhanallah. Loh, kok subhanallah salib? Iya, salib naibul fa'il, apa namanya, dia sebagai naibul fa'il, fi'ilin dibuang. Apa takdiri yusabbahu, ditasbihan apa subhanallahi. Keliru ya kawan, keliru. Tapi kalau dia maful mutlak jelas usabih subhanallah. Jelas itu daiman, mulazimatan daiman hakada. Nah, kalau ini bentuknya keliru. Wala yujau idza jaa zaitun. Kalau iki idza iki tadi apa? Naibul fa'il salid apa? Mulazamatan li lilarsiya. Kaoleh. Nawasunane opo ngono iki, Man? Wala yujau idza jaa zaitun. Ala anna idza naibatun anil fa'il. Kenapa enggak boleh? Li'annahuma la yatasarrafan. Keduanya itu tidak mutasarrif. Ana pikir jelas salah ya. Kok kurang jelas? Ulangi lagi. Anasun. Anas bin Malik. Anas amanat. Kurang paham, Nas? Khair insyaallah, Nas. Nanti pas dalam apa? Dalam program, Nas, insyaallah, Nas. Insyaallah tabaraka wa taala. Terusnya asalis, yang nomor 3. Asalis alla yakuna al maf'ulu bihi mawjudan. Syarat yang ketiga, hendaknya maf'ul bihnya itu tidak ada. Maf'ul bihnya tidak ada. Apa maksudnya? Gak oleh sama ganti dorof masdar ono maf'ul bih gak oleh. Maful baiku cae gono gisik baru diganti. Lah ono maful baik mentampek ngalono maful baik gak oleh kan. Fala taqul dzuribal yaumu zaidan. Zaidan maful baik. Al yauma dawas diganti al yaumu. Oh gak oleh iki. Tapi lihat khilafan lil akhfas wal kufin oleh kufin. Akhfas oleh kufin oleh. Jadi jadi salahno. Ingda kufin tapi kalau ingda man Basirin gak oleh. Kalau indah kufin oleh. Nah gini ya, mau mentakik kitab. Mau ditakik kitab bener itu. Entah-entah waktu ya kan. Habis waktu. Insya Allah. Wa hadha syartu, dan ini syarat jarin fil jari wal majrur, pada jar dan majrur juga. Jadi jar majrur juga ana syarat nomor 3, maksudnya enggak bisa memakai jar majrur selama ada maf'ulun bi. Wa hadha sawa khilafu jarin fi aidan, dan khilaf juga terjadi pada masalah jar majrur juga. Kufir membolehkan kau apa-apa. Cuma di sini antum kan enggak ngerti toh. Jar majrur kan enggak ada syaratnya ya. Tulisan ana syaratnya sebenarnya. Ibnu Isa banyak menyebutkan 3 syarat untuk apa? Masdar sama dzar, dzaraf. Nah, mana jar majrur syaratnya? Tulisannya kan. Wa tustaratu salasatu syurutin aidha. wa tustaratu salasatu syurutin aidha. Satu, ayyakuna mukhtasson bi ayyakuna al-majrur ma'rifatanun. Dah, syaratnya pertama yang paham ini, jar majrur syaratnya juga harus mukhtas. Tapi muktasnya lain. Muktasnya, majrurnya hendaknya apa? Ma'rifat. Lain muktasnya ikhwan. Majrurnya hendaknya apa? Mari, ma'rifat. Terus yang kedua. Allah yakuna harful jar. Allah yakuna harful jarri. mulaziman li tariqatin wahidatin kamungdu dan mudz. Mungdu dan mud. Al-mulazimaini lijarriz zamani wa kahurufil qasami. Al-mulazamati lijarril muqsam bihi. Terus cepat. Enggak. Baik ya. Asalis ala yakuna harful jarri dalam alat ta'lili kalami wal ba'i wa min ewa. Syarat yang ketiga, alayakun supaya tidak harful jar, huruf jar ini enggak boleh mulaziman. Huruf jarnya ini enggak boleh mulaziman. Senantiasa litariqatin wahidatin, senantiasa memiliki satu jalan tok. Ono huruf jar yang senantiasa apa? Memiliki satu thariqah tok. Kayak apa lihat ini? Kayak mut. Mundu. Mut sama mundu ini hanya punya satu tari kota. Punya gaya satu. Apa gaya mut dan mundu itu? Hanya mengejarkan kok. Dorof zaman tok, tok, tok. Gak bisa. Mut aklim itu. Sejak makan gak iso. Gak oleh. Ini hanya mengejarkan kepada dorof saja. Punya model satu tok, gak seneng. Gak seneng dia. Ya, ini jermajur gak seneng kalau model gini ini. Oh, saya kira full maksudnya. Gak oleh, apa namanya, jermajur ini, jernya. Huruf jer ini, gak boleh hanya memiliki satu tarikot tok. Jelas? Seperti huruf ul-qasam. Dia hanya, apa, fungsinya apa? Mengejarkan kepada muksam, B seperti wallahi. Ya hanya ajarkan musam bito. Ngerti gak Wan? Istilahnya terfokus kepada yang mau dianukan. Lah, jar majrur yang menggantikan lafal ba ini pengennya slow. Mau punya turuk, punya banyak model. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Enggak terdika, enggak muayyan. Enggak ditentukan dengan ketentuan. Jelas maksudnya Wan? Jelas. Jelas ini. Said, jelas? Naam, ikhwan. Naam, masya Allah. Terusnya. Dan nomor tiga. Alayakuna harful jar. Dan ta'lil. Huruf jar tidak boleh menunjukkan makna ta'lil. huruf jar enggak boleh menunjukkan mana talqoy lam, di mana ta'lil min, kadang-kadang di mana ta'lil ba, kadang-kadang mana ta'lil. Enggak boleh huruf jar tadi itu menunjukkan mana ta'lil. Kau lah ikhwan. Jadi ini ayo kayak fi, fidar, fil bait, ala, atau semisalnya enggak ada masalah. Jelas? Ada syarat yang harus dipahami. Jelas tadi? Nah. Qala al-musannifu rahimahullah. Wahtazza. Wahtajja dan berdalil. Al-mujizu, orang yang membolehkan. Biqiraati Abi Ja'far, dengan bacaannya Abi Ja'far. Lihat. Lijuziza qauman bima kanu yasifun. Kalau kita baca apa ini, Man? Lijuziza apa? Surat apa ini? Satu. Enggak, bacaan kita apa? Qaumun ya? Lijuziza qaumun. Coba jalan-jalan ini. Tapi kau mau bayangkan gampang. Nah ini lagi nih. Apa disini? Kau mana bulun be? Ya kan? Kau mana? Mana yang bilang ini? Bima kanu yaksifun. Jalil. Bolehnya. Jar majrur. Atau. Dorof. Atau masdar. Menggantikan apa? Apa ya kan? Maf'ulun be. Meskipun maf'ul be masih ada di sini. Enak boleh. Kau mana ful be? Tapi enak boleh. Bima. Kenapa kau menggaji bikin nabul pele? Boleh-boleh saja. Ini ayat ini. Dalil atas salah apa? Jelas ini insyaAllah ya kan? Paham ini sidral? Jelas? Paham ini sidral ya kan? Paham ini sidral? Jelas insyaAllah? Apa harusnya kau man? Iqbal? Apa? Mana ini nabul pelenya? Mana nabul pelenya? Lulululululululululu. Ing Abi Ja'far ini. Wa inda kufiyin wa laqfash. Duh, kau man. Enggak nabul pael. Mana Mas Safi? Bima jar majrur itu jar majrur sebagai apa? Naibul fa'il. Lah, ini apa? Ini buktinya bahwasanya jar majrur itu boleh sebagai naibul fa'il meskipun apa? Ada maf'ul be. Maf'ul be kan tegak di situ. Jelas? Apa Isam? Ayat Isam. Sudah jelas ya? Saya siap di akhir jam. Juz 27 kayak jam. 26 mana? 25. Itu bantu, dibantu. Biar tahu. Iya. Biar tahu ya kan. Sekarang istirahat. Lihat jizya. Kalau lihat jizya kauman. Apa itu kauman? Mahful pegon masalah kan lihat jizya. Allah membalas kauman kepada kaum bima. Jar majrur muta'alliqun dengan jaza. Jelas? Jelas? Nah, Abu Ja'far baca apa? Litu jaza. Litu jaza. Wabikawli syair. Lihat ini, soalnya ada siapa nih? Iki dalili orang-orangku. Kufiyun walakfas. Wa bi qawli sya'iri wa innama yurdi al-munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Mana ini? Ma'ni ma'niyan ma'niyan isim maf'ul. Isim maf'ul gandengane apa? Naibul fa'il. Isim fa'il gandengane apa? Fa'il dan maf'ulun bi. Nah ini. Di sini maknanya mana naibul fa'il? Bi dzikrin. Mana maf'ul bi? Qalbahu. Ono qalbahu maf'ul bi. Kenapa kok dikata maknanya qalbuhu? Bukti syair membuktikan apa? boleh membuat maful be menjadikan naibul fa'il taib dari taib dari jar majrur atau semisalnya ada maful be-nya, ada maful be-nya tegak di situ kalau ada masalah. Jelas? Belum jelas? Qalbah. Qalbah kan maful be. Antum punya apa? Keliru itu. Benar qalbahu dipakai dalil oleh mereka. Dipakai dalil untuk mereka. Nah, mana ulfa ini? Bidik rin. Bidik rin. Naibul fa'il. Mana maful ba'i? Kol bahulu kok bisa? Aisyah indaman kufin ini bukti ini maful ba'inya ada. Tapi maful ba'inya enggak dibikin maful ba'i. Enggak dibikin naibul fa'il. Mahan yang dibikin naibul fa'il wajar mas? Majrur. Jelas? Baik. Fa'ukima maka ditempatkan bima. Mana bima ini? Bima kanu yajibun dan bidikrin ditempatkan apa? Ma'awujudi kauman wa kolba. Bahkan ada kauman dan kolba. Ah, menempatkan apa? Naibul fa'il sedangkan ada naibul b. Selanjutnya insyaAllah kan? Ngerti? Nur Zianto kok mulai ngantuk-ngantuk gitu. Hah? Sakit. Kakek nanu, nanu itu. Kakek akhir lagi hari. Hehehe. Hehehe. Yes. Wa ujiba dan dijawab. Kisah ya kan. Lo ngujiki. Ngujiki layangan itu. Gak usah terlalu metenteng. Santai. Gak metenteng gue pedos. Gitu ya. Gak terlalu kasar-kasar gue pedos. Lo santai. Santai ya. Intine riangkan hatimu. Kalau hati itu riang, insya Allah. Insya Allah santai. Santai. Diriangkan. Karena masalah pening gak itu. Gak santai. Kalau pening ke tumbang nanti gue. Santai lah, santai, salah, selalu. Wa ujiba dan dijawab. Ya, bujaber ya. Santai lah, ilah jaber. Ya, bujaber ya. Wa ujiba dan dijawab. Si, kami dijawab. Wa ujiba, ono jawaban dijawab. Terus ini jawab lagi. Anil baiti, tentang bait itu dijawab. Biannau darurah, darurah, cak. Darurah tubihu. Mahdurat ca darurat ka wopo gitu kan wa anil qiraah dan bacaan itu baca wa Abu Ja'far itu bi annaha sadah apa yang sadah sadah nama kan ditulis qira'atu syadha hiya qira'a ma wara'at sab'a inda ta'ifatin minal fuqaha'i wal usuliyin Salah menyucai. Kayaknya tulisan dulu waktu ngaji dari Yaman. Ini. Sebentar. Taib. Benar bukan saya. Nah. Sudah. Eh, jelas apa yang keputusanmu? Bahwa ikhtiar sudah. Ulangi. Oh, nu ulangi. Eh. Anna sada sada ma wara'a sab'a. Wa huwa ikhtiyaru ta'ifatin min al-fuqaha'i wal-usuliyyin. Wa dhaaba al-aktharun wa dhaaba kathirun pinjamkan sebentar. Wa dhaaba kathirun ila anna sada ma wara'a al-ashara fala takun ala hadha sada li'anna Aba Ja'far min al-ashara jelas kita ini kifaedah ingta minat suja'i halaman jangan di sini halamannya 73 karena suja'i dwi khasiyah dwi ikilah cuplikan jelas karena kita suja'i dwi kita asli orang yang opunya so maksudnya apa yang namanya kiratus ada bacaannya ada berapa? Ada sab'ah, 7 bacaan dan ada 10 bacaan, ya toh? Indah fuqaha wal usul yang namanya qiraatus sadah kalau keluar dari 7 bacaan. Kalau keluar dari pada 7 bacaan namanya sadah. Abu Ja'far itu termasuk bacaan 10. Berarti bacaan 10. Kalau menurut kebanyakan dari orang yang namanya sahabat itu di, kalau lebih daripada 10 berarti ini bukan namanya kiratus sahabat. Kenapa? Karena Abu Ja'far termasuk orang 10. Ngerti? Ngerti? Nah, Ibn Hisham jandungnya apa kalau itu kiratus sahabat? Hah? Hah? Apa? Sahabat. Kalau lebih daripada sahabat namanya sada. Berarti kira litu jaza kauman bimakanu. Litu jaza kauman bimakanu. Itu kan kira tidak ada di 7 kira. Kalau enggak ada di 7 kira namanya sada. Ngerti? Kalau yang kedua, yang namanya sada itu kalau apa? Di luar 10 bacaan. Ngerti? Dan kira Abu Ja'far ini apa? Termasuk orang yang ke 10, ya kan? Maka bukan namanya sahadah. Ngerti? Jelas? Faham, Abu Jabir? Ada ketika baca nahwu kira'ah sahadah. Berarti kira'ah sahadah menyelisihi 7 orang. 7 bacaan. Atau menyelisihi 10 bacaan. Jelas? Jelas? Wis? Ah. Berarti, ini lagi si Ibn Hisham Kaisar mengatakan sahadah dulu. Ini harus takik masalah. Masalahnya kapan dikatakan sada asara atau sab'a? Ini baru masalah kan. Kalau ada kata yang paling kuat ikut sab'a, berarti kan sada. Kalau yang paling kuat 10 bagaimana? Ya bukan namanya sada. Tapi kalau jawabannya sada, kalau jawabannya mana? Namanya ingin mempertahankan apa? Kaidah. Kalau jawabannya, apa jawabannya lihat? Wayah tamilu dan ono ihtimal. Ayakuna qa'im maqam al-fa'il dhamiran mustatiran. Atau punya qa'im. Nah, ada kemungkinan orang yang berdiri ini menempati fa'il. Jadi maksudnya fa'il itu dhamiran mustatiran. Dhamir mustatir. Bukan qa'iman. Mana ini dhamir mustatir? A'idan alal ghufran. Yang kembali kepada ghufran yang difahami dari perkataannya Allah Subhanahu wa taala qul lil ladina amanu yaghfiru. Ah. Jelas? lidza al-ghufranu qauman. Apa maksudnya? Enggak paham. Mana? Aduh. Enggak paham, Kak. Dia baik banget yutza, ya. Sudah ini sekarang yut. Mana sekarang naik buka ini? Bima kan? Ini apa pulun? Orang kufiun bilang apa sekarang? Ini komun abul b. Boleh-boleh saja ini. Ini naibul fa'il. Kalau masalah, meskipun ada apa boleh? B, kalau masalah. Jelas? Kufiun. Basir bantah. Ini kira asa? Cuma asa ini bisa dipakai atau tidak memakai kaidah dulu. Apa disana dulu? Kalau sada itu menyelisih itu di bacaan, benar omongan Ibnu Hisam. Baik. Kalau ada kata menyelisih 10 enggak benar karena qiraatu abida benar maksud bina 10. Jelas ini kan? Jelas. Sekarang itu jawabannya ini. Pakai akal lagi. Ibda di sini itu naib al-fa'il ku dhamir. Lah kau naful benar naful baik itu kan naful baik lagi. Enggak naful baik ini. Mana naful baiknya? Dhamir mustatir lagi. Takdirnya apa? Gua. Gua ini kembali ke mana? Kembali kepada apa itu? Ayat yang setelahnya atau sebelumnya itu tadi? Bisa sebelumnya ya? Ayat tadi, coba lihat. Sam, sebelumnya enggak? Sam, yang semua salah diwocok temenan Sam. Diwocoknya sebagian tak Sam. Dari iman pening mana iku mana ada sejauh ini. Sebelum ya? Sebelumnya kayaknya kan ya? Tapi santai ya Pak, nanti. Bis? Sebelumnya jelas. Sebelumnya apa ini? Sebelumnya lafadznya apa itu lihat. Qul lil ladzina amanu. Terus apa? Yakfiru gitu masalah lafadznya. Qul lil ladzina amanu. Yakfiru. Yakfiru sekarang. Dhamir ini kembali ke yakfiru. Yakfiru itu kan jika imasar jadi hu. Nu. Berarti apa? Yujza al-ghufranu qauman bimakanu. Harusnya gampang? Please. Gampang itu. Tak apa teman. Wayuk tamalu dan ada kemungkinan ayakun al-qa'im adalah orang yang menempati. Bukan orang menempati ngunwai, ada ikhtimal yang menempati maqam al-fa'ili, menempati kedudukan fa'il. Berarti kan ada fa'ilnya kan? Menempati fa'il kan? Menempati fa'il kan? Berbentuk apa dong? Dhamir. Dhamir apa? Mustatiran. Dhamir mustatir fil-fil. Aina fil-fili? Aina fil-fili? Pada yujza. Ngerti? Pada yujza. Mari ngono piye? Aidan. Dhamir kembali ke mana? Kembali ke alal ghufran. Aina ghufran? Ghufran yang dipahami. Hari. Ghufran yang dipahami, yang ditakwilkan. Ngerti? Ghufran masdar yang ditakwilkan pada perkataan Allah, qul lil ladzina amanu yaghfiru. Yaghfiru ini nanti ditakwilkan menjadi masdar, maka jadilah yujza. Al-ghufranu kauman bimakanu yaksibun. Oh, no way, siapa ini? Nah, mas. Jelas? Jelas, Ali? Jelas, Gus, ini jelas? Sam, jelas Sam. Pamir. Tep. Wa innama uqima al-maf'ulu maqamahu. Artinya gitu ya, Wan. Artinya apa? Wa innama uqima al-maf'ulu bi terus? Hah? Sama punya, sama punya. Gitu semuanya. Gitu semuanya. Coba lihat, coba tadi waktu. Anak punya talik ini. Sakota makomahu. Ada. Iya benar makom. Atau milih siapa? Oh. Laku ngasih sih di waktu kopi ku coba. Yesus. Gitu ya. Nah, memang. Anak belas sakota makomah. Wa inna ma uqima, dan hanya saja uqima ditempatkan sahib maf'ulun bih, maf'ul bih itu maqamahu pada tempatnya. Cuma saja maf'ul bih iki apa ikhwanana menempati tempatnya gitu saja. Itu kok bukan kok apa? Bukan kok gawe bih menempati kedudukan koyo ide itu sebagai apa? Naibul fa'il pun wae, maful baiki menempati kedudukane. Apa naibul fa'il? Nek ngono to wae. Ghayatu ma fihi paling tidak annahu maf'ulun tsani. Baik, bahwasanya kauman iki maful yang kedua, baik. Wa dzalika jaizun yaitu boleh. Jadi wa inna ma uqimal maf'ulu bihi maqamahu. Terus antumnya apa Anwar titik situ koma yang maqamahu titik koma ya wa inna ma uqima al maf'ul maqamahu dan sesungguhnya tayyib ditempatkan maf'ul bi itu pada tempatnya naibul fa'il ghayatu ma fi paling tidak annahu bahwasanya kauman itu irobi maf'ulun sani. Baik. Wadhalika jaizun. Itu boleh. Jadi kalau gini. Ini model mana. Model mana kau. Irobi maf'ul besar. Sani. Apa maksudnya? Ini lewat. Allah Ustaz. Ini cara kedua. Yudhaza bima iki naibul fa'il. Kalau masalah. Tapi ini maf'ul besar. Sani, maful besani, ya kan? Bima kanu, ini asalnya maful berapa? Pertama sebagai naibul fa'il. Fa kaumat maful besa, sani. Wadhalika jaizu. Jadi istilahnya apa? Maful be masih dibuang, ya kan? Masih dibuang ke mana? Dibuangnya, menggantikan kedudukannya. Fa'il adalah bimakam yang sibun. Ya toh? Loh erapi apa kauman? Mahful besani. Mana yang keliru? Gak ada yang keliru. Nah, nahu ikhwan. Bukai nahu. Digiri muter. Nah, yang penting gak menyelisi maknanya. Aku sampai. Aku. Enggak, bisa saja. Wa inna ma sesungguhnya itu juga bantahan kepada mereka. Ya, kepada kufiyin, uki maf'ulun bihi maqama maf'ul bi itu ditempatkan pada tempat itu maka sibun itu boleh. Tapi ghayatu wa fi tapi qauman jadi maf'ulun kedua. Wa dzalika jaiz kana masalah. Qala wa lawai. Wa idza udifal mafa'il dikabang ini tak bahasa cepat. Wa idza qudifal fa'ilu dan apabila fa'ilnya itu dibuang. La ikhwan, tulis. Inna qalu inna mauqim al-qulu bihi tulis. Ai anna al-asla Naam. Tadi keliru. Keliru dikit. Ala'an al-aslah. Huwa liyujaziyallahu qawman kufronan. Ala anna ghufran maf'ulun tsani. Naam, ikhwan. Baik, berarti perhatikan penjelasannya keliru, alhamdulillah. Ingat. Baiklah, perhatikan ini. Sekarang ya, iya jaza kau ini nafalnya bagus. Ghufran. Ya enggak, ikhwan? Ghufran. Ghufran ini kan nafal fa'il, kan? Ya, dia naibul fa'il. Sebenarnya yang naibul fa'il ini kan maful bih yang pertama. Karena asalnya yudzi lahu qauman kufronan. Atau yazil lahu kufronan qauman. Kufronan qauman. Berarti kan mana fa'ilnya? Allah. Hu. Mana mafulnya? Yang pertama, kufro. Nan. Mana mafulnya kedua? Kauman. Kufro nan Allah dibuang menjadi yujza kufro nu. Naibul fa'il raka maful bayang kedua. Jelas? Ini pak. Kita ulang lagi. Wa innama hadikan. Dan sesungguhnya ukima al maf'ul bihi maqama, menempatkan maful bih, ana maful bih adalah ghufran maqamahu, tempatnya fa'il. Ghayatu mafi, tapi ingat paling tidak annau bahwasannya apa namanya qauman itu adalah mafulun bih wa dzalika jaizun, itu keterangannya. Maka ditulis tadi annal aslahu wa liyajziyallahu qauman ghufranan atau ghufranan qauman, ya kan? Liru. Liyajziyallahu ghufranan qauman. HP lagi. Ya wis lah. Baik. Selamat insyaallah. Naam. Alhamdulillah. Itu lo faedah tulisan. Tapi tulisan itu bukan taklik ya. Keterangan dari guru. Lanjut sudah. Ih, Bang Ali. Ini Ali udah Ali. Mana lagi guru family? Iya, kauman. Harus kauman, ya. Kalau karena yang dipakai naul fa'il itu berapa? Maful yang pertama, enggak boleh untuk kedua. Yes. Hah? Saya ingin berkirian ya. Yudhisa kauman bimakam yasifun. Bagi basri mana naibul fa'ili? Zomir mustatir. Takdirnya apa? Gua kembali kemana? Kufron. Wis. Sebenarnya bisa saja kufron itu maful bih yang pertama. Kau mana maful bih yang kedua? Maka Allahnya dibuang ganti maful bih yang pertama sebagai naibul fa'il. Mana maful bih kedua? Kau mana? Selesai juga. Itu aja jawabannya. Wah, kapan ini pun orang kufi pasir ini, Pak. Wa idha khudifal fa'ilu, dan apabila fa'ilnya dibuang, wa ukima syai'un. Aduh. Jam berapa sih? Iya, jam waktunya tidur, jadah. Yes. Jam 1. Apa jam? Sudah 55. Yes, Stefan. Kasihan, terima kasih.